PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Alam Gaib. Sebut wae jenengku Sarminah. Omahku ing Laladan, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Rikala taun 1980-an, aku bakul getuk ning Pasar Bonagung, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Saben dina legi lan pon mesti pasaran Bonagung. Gandeng biyen ora ana kendaraan apa-apa, aku karo Yuyatmi mlaku turut alas nganti tekan Pasar Bonagung. Wani rawani tak wanekno gandeng aku ngrumat anak nenem kabeh isih cilik-cilik. Bojoku tukang adol rencek. Biasane yo akeh banget kanca sing padha ning Pasar Bonagung. Ana sing dodolan gethuk, gentilut, gedhang goreng utawa kacang godhog, sayur-sayuran lan liyane. Ning wektu iku dina jemah legi. Jembah legi mung aku karo Yuyatmi saka desa Plumpang Ngasem. Dina kuwi pas bar udan riwis-riwis. Manjing jam 2 esuk aku budal karo Yuyatmi. Metu saka desa Soko mlebu alas. Mergo aku ya wong tamping dadi mlebu metu alas wis tak anggap biasa. Rino uga wengi. Pancen dalan dan Ngasem wektu kuwi isih makadam durung aspalan. Bulane sing katon tanggal tuwa ketok ning dhuwur. Uga kumerlipe lintang. Mergo bar udan riwis-riwis katon padang jingglang langite. Suara kukuk beluk lan suara kewan wengi dak rungu sak jroning alas kayangan api. Aku karo Yuyatmi banjur mbacut kelaku kanthi niat ingsun bismillah golek rejeki ning Pasar Bonagung. kedadian sing aneh-anehi tak alami sak ubare protelon kayangan api. Nalika teko kono, dumadakan meruwi lelembut glundung pringis lan memedi colok. Glundung pringis jenis lelembut arupa cumplunge manungsa kang glundang-glundung ana tengah ratan. Pase yonong bruk utawa jembatan saetane telon kayangan api. Mergo aku wis kebiasaan melaku bengi lan weruh bayangan sing kaya ngono kuwi, tak anggap biasa wae. Cumplung mau banjur tak sempar jebul meringis ngegirisi. Yuyat misa jake wedi, ulu gitokku banjur uga melu merinding, njerbobok rakaru-karuan. Nanging tetep tak wanek-wanekno. Urung nganti bar rasa kagetku lan wediku, teko kaduan ana colok utawa demit lampu sing leyang ing sak dhuwure pocongan. Sing kondo memeden iki ya kuwi memedi colok ya kuwi pocongan sing nyangking lampu. Bungah senenge atiku, tak kira teko kadoan kuwi mung kanca sing lagi mlaku dhisik arep ning pasar gunaku. Dumadakan tak perki karo Yuyatmi, tansaya edek tansaya edek, dilalah putih-putih mendhuwur ngleyang lumaku karo nggawa obor. Jantungku rasane deg-degan, dengkulku otek, tanganku lemes, getuk sing tak gawa rasane abot, ora kuat tak songgo. Yuyatmi sing dina kuwi uga keweden, banjur tansah manek-manek ake. Menawa wae iki rejeki akeh engko lan entek dagangane ning pasar budaku. Banjur tak wanek-wanekke mlaku nganti tekan Grumbul Gong lan nganti tekan Kepoh Lima. Aku banjur neratas ing sawah Grogolan nganti tekan Plosor Jogonagung. Sak tengahing sawah ing Grogolan, ing ngarping kuburan, ana sumur tuwa utawa cublik kang mung dedeng-dengi gaplok utawa watu putih. Sumur iku mung dinggo wisuh utawa resik para among tani kang luput lendut saka sawah. Sak kiwa tengening sumur mau ana wit-witan akeh kaya to jarak jitun lan sak pinunggalane. Ngancik jam 3 isuk menawa wae, oncor sing tak gawa karo Yuyatmi lengo gas tak isekno ing papah kates wis mendrip-mendrip sajake lengone wis sabiasane. Wong Grogolan lan ngunut iki yo bareng-bareng mlaku ning pasar Bunaku. Ning kene apa dina kuwi kok katon aku karo Yuyatmi dhewe sing budal? Apa iki kebengen utawa keri nggonku budal karo Yuyatmi? Grenengku ing sajroning ati. Yuyatmi sing tansah manek-manek ati, cerita yen kene apa wedi karo bangsa lelembut. Wong alami wae ya wis siji. Anggere ora ganggu gawe, mestine ya ora bakal diganggu. Kanti sangu pepunton kang kaya mangkono, aku ra wedi liwat dalan ngendi wae. Melakuku tansaya tak cepetke karo Yuyatmi senajan mung liwat galeng lan lamur sing akeh mergo bar udan rimis-rimis. Dumadaning sak pinggire sumur cilik kuwi, aku mambu gondone telo utawa menyok kobong. Ooh. Sangkan paraning dumadakan ana rupan gedhe dhuwur ireng ngadeg jenggelek ana ngarepku. Mripate kang melulu abang sajak nesu, tangane ndaplang nyegati dalanku. Nanging Yuyatmi karo aku pancen wis diniati senajan wedi ra kaprah ning yo ora gigih. Aku banjur celuluk. Kaki gendruwo, kene opo nyegat lakuku? Opo aku salah yen liwat dalan kene? Wong wadon keparat, aja liwat kene, sebab sakiwa tengene wit-witan lan sumur uga kuburan kene iki panguwasaku. Kono liwat kulon kono. Krungu guneme gendruwo kuwi rasane dadaku kaya ambrol wedi ra karu-karuan. Yuyatmi ngrangkul aku lan sajake jarik sing dinggo teles kabeh mergo kepuyuh-puyuh. Urung nganti bubar anggonku wedi, dilalah kaya-kaya aku karo Yuyatmi disawatake ing awang-awang. Ora lara ning malah krasa enteng mabur ing antariksa. Saka panyawangku omah-omah kang sinawang saka gegono iku mung katon cilik sak semut-semut. Jeluk dilalah aku wis teko pasar gunaku. Antarane percaya lan ora, urung nganti kagetku bubar jebule wis ana sing ngantri arep tuku gethuk lan gendhelutku ya karo kacang godhoke Yuyatmi. Pancen terkenal gethukku enak saka ngasem. Mula urung nganti jam 7 esuk wis entek uga kacang godhoke Yuyatmi. Apa iki berkahe aku ketemu memedi ing wengi mau? Ana loko kolor langsung aku numpak jurusan ngasem. Teko omah tak cerita-critakne anak-anakku kabeh. Yen to nek arep mlaku kudu maca donga dhisik supaya ora diganggu dening bangsa-bangsa lelembut. Iki cerita saka aku, Ngasem Jonegoro, bersama tim Cimah.